Mitra bisnis mantan Presiden Megawati hingga Ormas Nasional Demokrat telah menyatakan pendapatnya untuk mengkritisi berbagai masalah yang marak bermunculan dalam beberapa waktu terakhir. Dan untuk membahas apakah memang ada desain dari kelompok tertentu yang menciptakan serta mengkondisikan maraknya masalah yang muncul saat ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, menurut Bapak apakah maraknya masalah dalam beberapa waktu terakhir memang ada yang sengaja mendesainnya, Pak? Saya kira kok tidak ya. Saya kira kok general meltdown. Jadi semuanya menganggap jadi kepura-puraan, kemunafikan, semua itu normal saja dan dikatakan sambil gagah gitu kan. Tapi Pak, kalau kita bercermin pada tulisan Bapak tentang grand design dari lembaga dan negara pemberi hutang untuk menjebak Indonesia, bukankah ini jadi berkorelasi, Pak? Ya, grand design mereka, grand design teknis, menjebak dengan utang, dan saya beginikan, saya begitukan. Tetapi yang tidak bisa dijelaskan kok mau dibegitukan. You know. Itu kan tidak bisa dijelaskan kok mau, kenapa gitu. Berarti rakyat memang harus segera disadarkan dari masalah ini ya, Pak Kwi? Oh, banyak kan yang sudah menyadarkan, banyak sekali. Oh, banyak dong yang bersuara. Ya sampai Pak SBY gerah gitu kok dikritikin dulu. Iya kan? Tapi kan tidak ada yang peduli. Atau memang perlu waktu? Sehingga seluruh rakyat menyadarinya ya Pak Kwi? Iya, mungkin time lag-nya memang biasanya untuk memahami sekarang membutuhkan waktu lama. Lantas kalau kita berkaca pada perjuangan Bung Karno dan kawan-kawan, perlu berapa lama sampai rakyat sadar untuk mengakui bahwa Bung Karno benar dan ikut berperan melawan penjajah Pak Kwi? Ya kalau kita lihat sebetulnya. Mungkin sebelum Bung Karno lahir sudah ada perasaan dikit-dikit ya. Tetapi kan Bung Karno sudah berjuang ketika dia mahasiswa di ITB. Sudah terus-menerus berjuang dari cukup lama kan itu. Baru bangkit. Dan waktu zaman itu betul-betul miskin rakyat dan artinya mereka boleh dikatakan tidak terlampau paham kan. Dan juga sudah terbiasa ditindas oleh pemerintah kolonial sudah. Sekarang kan dikatakan ya, mereka sudah tidak mengenal kehidupan yang lain kecuali ini. Jadi diberi bayangan, mereka ya sengsara menderita, tapi sudah terbiasa menderita dari generasi ke generasi. Dulu juga begitu. Kenapa kok waktu revolusi kemerdekaan bisa begitu hebat, dahsyat sekali. Bung Karno pidato kan luar biasa meluapnya itu. Setiap kali di stadion, coba sekarang siapapun yang kesana, dibayar lagi 50 ribu, 20 ribu, enggak bisa penuh. Suasana itu masih saya alami di tahun 87, 89 sampai 90 kan. Kalau PDIP rapat raksasa itu enggak bayaran. Saya sendiri berkampanye di mana-mana padat terus kok. Yang membawa PDI sampai menjadi partai terbesar 34%. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.